Anak kecil yang seharusnya tertawa bahagia ceria di setiap waktunya. Let's go. Yang seharusnya tertawa bahagia ceria di setiap waktunya. Anak kecil yang seharusnya disayang dimanja hari-harinya dengan orang tuanya. Tapi ku melihatnya ada di seberang sana dengan paras wajah yang gelisah, dengan membawa nyawa tanpa arah tujuannya. Dia tetap tegar walau terasa berbeda. Anak kecil, pas aku tanya dia langsung tertawa tentang bagaimana lanjut sekolahnya. Anak kecil, sekejap dia menjawab dengan ceria. Melihatnya dengan keadaannya tanpa ada yang perhatikannya. Ini bukan salahnya, juga bukan ulahnya, tapi ku percaya Tuhan punya rencana. It's your boy Tuan 13 on the microphone. But right now, gue mau kalian semua tutup mata kalian. And imagine yourself is that kid. It's me di sini. Hey anak kecil jangan bersedih. Mari bernyanyi, tertawa ikuti irama ini. Panasnya matahari, malam yang dingin juga polusi. Jangan biarkan merenggu mimpi, kau harus bangkit terus berdiri. Kawan kita tidak bisa menutup mata, itu terjadi di depan kita. Sudah seharusnya kita menghapus duka, kembalikan senyum mereka. Waktu mereka sedih, apa hatimu tidak merasa perih? Yeah, yeah. Yo mari bantu mereka, karena setiap manusia